الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الثالث والعشرون من دراسة هذا المجلد الثاني وهذا أول مجلس في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان وقد وصلنا إلى الدرس الثامن الدرس الثامن يعني الدرس الثامن ini ini adalah tentang ya fa'il fa'il ya beserta domirnya yang bersambung dengan fi'ilnya wa bihasabi adadihi tergantung pada jumlahnya apakah dia mufrad atau jama' wa bihasabi jinsihi aidan apakah dia mudzakkar atau muannats wa bihasabi mauqifihi minal khitab ya apakah dia mutakallim atau dia mukhatab atau dia ghaib ghaib yang tidak ada di majlis naqra awalan ma fi hadhihi al murabba'at kita baca coba yang di dalam kotak itu hamidun dhahaba hamidun dhahaba Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Aminatu zahabat. Aminatu zahabat. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Anta zahabta. Anta zahabta. Antum zahabtum. Antum dhahabtum Anti dhahabti Anti dhahabti Antunna dhahabtunna Antunna dhahabtunna Ana dhahabtu Ana dhahabtu Nahnu dhahabna Nahnu dhahabna Ya, Hamidun dhahaba Dhahaba dia untuk ya jenis mufrad ya mufrad mudzakkar mufrad mudzakkar posisinya dalam khitab ghaib, ghaib, laisa fil majlis. Kita sedang membicarakan orang, orang lain, Hamid. Maka pakai dhahaba. Ya, untuk mufrad mudzakkar ghaib. Ya, kalau jamak seperti Hamidun wa Hashimun wa Aliyun, maka pakainya dhahabu. Ya, fi'il yang munasib adalah dhahabu. Ya, dia adalah mudzakkar ghaib jamak. Ya, jamaknya ditandai dengan adanya wawul jamaah. Ya, ditandai dengan adanya wawul jamaah yang menunjukkan ya jam'u dzukurin. Kemudian yang muannats, muannats ghaib, aminatu dzahabat. Aminatu dzahabat. Dzahabat ya kalau dia muannats ghaib mufrad. Ya hanya sendirian. Ya hanya sendirian maka pakainya adalah Zahabat. Sedangkan kalau jamaah Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Zahabna. Pakainya zahabna. Dia untuk muannats ghaib jamak. Yang itu ditandai dengan nunun niswah zahabna. Nunun niswah hada dalalatun ala jam'i inas. Yang menunjukkan jamaah para wanita zahabna. Ya, ini untuk yang dhamir ghaib. Adapun yang mukhatab, mukhatab alladhi yukhatabu fil majlis. Orang yang diajak bicara, orang kedua. Ya, orang yang ada di majlis yang posisinya diajak bicara, itu mukhatab. Mukhatab imman yakuna mudzakkaran. Dia posisinya jenis yang laki-laki mudzakkar. Ya, kalau mufrad anta dhahabta. Anta Anta dhahabta. Ya, untuk yang jenis mufrad, mudzakkar, mukhatab. Kalau jama'nya antum. Jamaknya adalah antum dzahabtum, dzahabtum. Tum itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk mukhatab mudzakkar jamak. Ya, untuk mukhatab mudzakkar jamak dzahabtum. Yang itu ditandai dengan mimnya karena itu adalah mimul jam'i. Itu namanya mimul jam'i. Adapun mukhatab muannats anti dzahabti. Anti dzahabti. Dzahabti ada ti dhamir muttasil untuk muannats mukhatab mufrad sendirian. Yang mengajak bicara wanita sendirian anti. Makanya dzahabti. Kalau jamaah antunna dzahabtunna. Antunna dzahabtunna. Tu ta'nya itu ta'ul khitab juga, ta'ul fa'il. Ya, dan ini untuk jamaah para wanita ditandai dengan nunun niswahnya, nun inath tu. Nun tasdidnya itu adalah juga ya salah satu dari jenis nun niswah atau nunu inath. Adapun untuk mutakallim, mutakallim alladhi fil majlis wa huwa yatakallam. Dia di majlis dan posisinya pembicara, orang pertama. Ya, itu mutakallim. Mutakallim tidak dibedakan jenis mudzakkar muannats tidak, sama saja. Untuk mudzakkar sama dengan untuk muannatsnya. Bedanya hanya dari segi jumlah. Adapun mutakallim mufrad ana dzahabtu. Ana dzahabtu. Kalau mutakallim jamak nahnu dzahabna. Nahnu dzahabna. Gampang ya? Jadi paham ya? Ya. Naqra maratan ukhra. Hamidun dzahaba. Hamidun dzahaba. Hamidun wa Hasyimun wa Aliun dzahabu. Hamidun wa Hasyimun wa Aliun dzahabu. Aminatu dzahabat. Aminatu dzahabat. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dzahabna. Aminatu wa Zainabu wa Maryamu Anta dzahabta. Anta dzahabta. Antum dzahabtum. Antum dzahabtum. Anti dzahabti. Anti dzahabti. Antunna dzahabtunna. Antunna dzahabtunna. Ah, yang dzahabtunna perlu diwaspadai. Ini biasanya ketukar dengan dzahabna. Ya, yang belum biasa antunna itu pakainya dzahabtunna. Adapun dzahabna untuk hunna. Jangan ketukar penggunaannya. Ana dzahabtu. Ana dzahabtu. Nahnu dzahabna. Nahnu dzahabna. Ya, hada huwa isti'mal al-fi'l al-munasib. Ya. Naqra aidan tamrir tasrif fi'l hadha kamilan. Coba tasrif fi'l hadha kamilan. Dzahaba, dzahaba, dzahabu. Dzahaba, dzahaba, dzahabu. Dzahabat, dzahabata, dzahabna. ذهبت ذهبت ما ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبت ما ذهبتن ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا ذهبت ذهبنا يا شرط فهمي يا هذا هو الضمير مع الفعل المناسب نواصل الى التمرين الاول اكمل الجمل الاتيه ما معنى اكمل الجمل الاتيه sempurnakan, lengkapi kalimat-kalimat berikut biwad'il fi'li dhahaba dengan meletakkan fi'il dhahaba fil faraghi di tempat yang kosong ba'da isnadihi setelah menyandarkannya ila dhamiril munasibi kepada dhamir yang sesuai, kata ganti yang sesuai. Tawadda rakmul awal ahyudi aina tulabul jududu iya dahabu ila mudiri dimana para siswa-siswa baru mereka pergi ke kepala sekolah. Kenapa pakai dahabu? Jama. jamak mudzakkar mutakallim mukhatab ghaib. Ghaib. At-tullabu sedang membicarakan orang lain, maka dia ghaib. Sahih. Ada di ba'dahu? Nahnu dzahabna ila rumah Abi. Kami pergi ke lapangan. Ke lapangan. Pakai dzahab. Nah, kenapa? Mufrad mutakallim. Mufrad mutakallim. Jamak. Jamak mutakallim. Naam. Alladhi ba'dahu. Aina dharabtum ba'da ad-darsi ya ikhwani? Ba'da ad-darsi. Ba'da ad-darsi. Ba'da ad-darsi ya ikhwani. Ya. Terjem. Di manakah kalian? Kemana? Kemanakah kalian pergi setelah belajar, wahai saudaraku? Iya. Kenapa pakai dhahabtum? Jama' mukhatab mudzakkar. Dari mana antum tahu itu jama' mukhatab mudzakkar? Ikhwani. Ikhwani, sahih. Ikhwani mudzakkar. Dan itu jama'. Ya. Itu tanda sedang mengajak bicara, wahai. Pakai mukhatab, sahih. Anda di ba'dahu. Anda beta ila suqil ya umma ya abi. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini, ayahku? Ya, wahai ayah. Hai ayah. Kenapa pakai dhahab ta? Mukhatab, mufrad, mudzakkar. Sahih. Ya abi, ya mudzakkar, mukhatab dan dia ya hanya satu orang. Ada di mana? Ana ma dhahabtu ila maktabati yawma. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Ma dhahabtu. Kenapa pakai dhahabtu? Mufrad mutakallim. Dari mana antum tahu? Ana, ada ana itu dhamir munfasilnya, sahih. Ana di ba'dahu. Ummi dhahabat ila mustashfa. Ibu telah pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit pakai dhahabat. Apa tuh jenis apa tuh? Mukhatab mu'anas. Mukhatab mufrad mu'anas. Mukhatab mufrad mu'anas. Ummi. Ummi. Orang keberapa itu ummi? Orang ghaib. Ghaib mu'anas. Mufrad. Sahih. Ada tiba adahu. Al-Zahabatulna Diziyarati Kholatikunna Ya banati. Sahih, terjem. Apakah kalian pergi mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anakku? Iya, kenapa pakai dhahabtunna? Ya, jamak mu'anas mu'atab. Jamak mu'anas mu'atab, sahih. Pakainya dhahabtunna. Ada di ba'dahu. Dhahaba akhi ila al-matari. Saudaraku telah pergi ke lapangan. Matar. Bandara. Tara yatiru, terbang. Matar makanu tayaran, bandara. Pakainya dhahaba. Jenis apa tuh? Mufrad. Ya, mufrad mudzakkar. Ghaib, sahih. Ada di ba'dahu. Akhwati dhahabna ilal kulliyati. Dhahabna ilal kulliyati. Kulliyati. Kulliyati. Terjem. Saudari-saudariku pergi kuliah. Pergi ke fakultas. Jamak mu'annas ghaib. Jamak mu'annas ghaib, sahih. Ada di ba'dahu. Adhabati ilal madrasati ya Aisyah. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Adhabati, apakah kamu pergi? Apakah kamu pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Jenis apa tuh? Adhabati. Mukhatabah. Mukhatabah. Mukhatabah mufrad. Mukhatabah mu'annath mufrad. Sahih. Dari mana tu tahu? Ya Aisyah tu. Aisyah, nama perempuan. Sendirian. Ya. Tanda khitab. Ya. Sahih. Nuasil ila tamrin al-thani. Akmil jumal al-atiyata. Mana makna? Kalimat berikut. Biwad'i fi'lin madhi munasibin. Meletakkan fi'il madhiyah yang sesuai fi kullin, pada tiap-tiap minal amakinil khaliyati, pada tiap-tiap tempat yang kosong. Naam, da' fi'lin munasibin, fi'lin madhin munasibin. Tafadhal alladhi ba'dahu. Asami'ta adana ya Muhammadu. Asami'ta, sahih. Terjem. Apakah kamu mendengar adan wahai Muhammad? Naam. Alladhi ba'dahu. Nahnu la'udna hurratas salatil yawma. Kalian telah, nahnu kami telah bermain basket hari ini. Ya, pada hari ini. Sahih. La'ibna. Alladhi ba'dahu. Abu salah komisori wa manadili wa min di manadili sahih wa manadili ya ummi ah bosalah bosalah ummi ya oh ya katakanlah ummi ya iya bosalah bosal ti agosal ti terjem. Apakah engkau mencuci pakaianku dan sabutanku, wahai ibu? Naam, sahih. Lalu pada ibu. Katakan mudari sudarsa ala sabu roti. Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Di papan tulis, sahih. Lalu pada ibu. Ana. Ana. Ana. Fataha omka. Ana fatahtu babul fasli. Babal. Babal fasli. Wahamidun. Wahashimun. Wahashimun. Wahishamun sahih sahih. Wahiladun. Fatahun nawafidah. Fatahun nawafidah. Nah. Saya membuka pintu kelas. Dan Amin, Hisham dan Bilal membuka pintu jendela. Membuka jendela. Nah. Membuka jendela-jendela. Nah, sahih. Ada tiba ada, Bu? Ah, Yudi. Jadidan ya benar tu. Naam. Afahim tunna. Afahim tunna darsa. Terjem. Apakah kalian kalian paham pelajaran baru? jayidan, dengan baik. Dengan baik, wahai anak-anakku. Wahai anak-anak, sahih. Iya. Anda coba dahulu. Jami lati kharajna minal fasli badat darsi. Kharajna, kharajna. Terjem. Teman-temanku telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Setelah pelajaran, sahih. Anda coba dahulu. Aqra'tumul Qur'ana ba'da shalatil fajr ya abna'i. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an setelah salat fajar wahai anak-anakku? Wahai anak-anakku, sahih. Ada tiba ada hu. Akhi qara'a surat Ar-Rahman. Saudaraku membaca surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman, sahih. Lalu ba'dahu ana wajadtu an fulani. Ada an. An itu nyambungnya dengan fi'il apa? Ana berasa an. Ana bahastu, sahih. Bahastu. Walami walakinni ma wajadtuhu. Ma wajadtuhu, walakinni ma wajadtuhu. Terjem. Saya mencari kuben saya, akan tetapi saya tidak menemukannya. Saya tidak menemukannya, sahih. Ada tiba ada hu? Man dorogan hadhihil hayatu hadhihil hayata. Iya. Ulang. Man dorogan hadhihil hayata. Naam. Siapa yang memukul ular ini? Naam, sahih. Ada tiba ada hu? Asyarib til kohwata ya Maryamu. Asyarib til. Asyarib til kohwata ya Maryamu. Tarjim. Apakah kamu minum kopi wahai Maryam? Waduh, si Maryam ngopi ya. Biar enggak ngantuk. Ada tiba ada hu? Jumalai akalul mauza wa ana akaltul anaba. Wa ana akaltul anaba. Inaba. Teman-temanku makan pisang dan saya makan anggur. Makan anggur, sahih. Ada tiba ada hu? Dorokat Fatimatul bintaha bil aso. Fatimah memukul putrinya dengan tongkat. Waduh, galak amat si Fatimah. Pakai tongkat segala. Paham ya penggunaan fi'il-fi'ilnya? Tsumma fi at-tamr ats-tsalits hadha al-kalam 'an fa'il min hadhihi al-af'al. Dibahas bahwa fi'ilnya itu aslinya dia sejatinya sudah mengandung fa'il. Ta'ammal ma yali. Perhatikan. Zahaba fi'il madhi. Yang fi'il madhinya tersebut sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun. Dia dhamir. Tapi dhamirnya tidak kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan hanya fi'il saja. Maka di situ dhamirun mustatirun yang sebagai fa'ilnya. Paham ya? Yang sebagai fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yang aslinya dia fa'ilnya adalah huwa. Ya, itu kalau fi'il zahaba. Adapun zahabu, zahabu bisa dilihat dia adalah susunan dari fi'il, fi'il zahaba. Susunan dari fi'il zahaba ditambah wawul jama'ah. Nah, ini namanya wawul jama'ah. Waw. Wawnya adalah wawul jama'ah. Ya, wawul jama'ahnya sebagai fa'il. Oleh perinci dia dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fa'ilun. Ya, dia dhamir, dhamir muttasil. Kalau dia bukan dhamir mustatir, bukan orang kelihatan. Kan ada huruf nyatanya yang bersambung dengan fi'il, maka dia dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun yang sebagai fa'il. Ya, dhahabu. Kemudian ada dhahabat. Dhahabat ada fi'il dhahaba. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Loh, mau fa'ilnya enggak kelihatan? Enggak kelihatan, tidak ada. Loh, itu taknya apa? Itu taknya ta'ut ta'nits. Alamatut ta'nits, tanda bahwa fi'il ini buat mu'annas. Ya. Fi'il ini buat mu'annas. Tapi dia bukan dhamir. Ta'ut ta'nits bukan dhamir. Ya. Kalau gitu dhamirnya apa? Dhamirnya berarti dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Aslinya dia adalah hiya. Loh, bukan huwa? Bukan. Kan ini ada alamatut ta'nits, berarti untuk mu'annas, perempuan. Kalau tidak ada alamatut ta'nitsnya, baru untuk mudzakkar, takdiruhu huwa. Kalau ini ada alamatut ta'nits. Sedangkan zahabna, zahabna ma'ruf, awalnya fi'il zahaba. Fi'il zahaba bersambung dengan na. Nanya itu adalah nunun niswah. Nun apa? Niswah. Nun niswah dia dhamir muttasil juga. Dhamir muttasil mabdiun 'alal fathhi yang dia sebagai fa'il. Nun niswah. Jadi namanya nun niswah, dia sebagai fa'ilnya. Dan dia pun dhamir muttasil, dhamir muttasil. Kenapa? Karena dhamir yang kelihatan. Kelihatan bersambung dengan fi'ilnya. Maka dhamirun muttasilun yang dia adalah sebagai fa'il. Kemudian ada zahabta. Zahabta, zahabti, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna, zahabta. Itu ma'ruf fi'il zahaba awalnya bersambung dengan ta. Ta itu disebut ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Ya, ta'ul fa'il ada macam-macam. Ada tu, ta, ti, tu, ma, tu, tunna. Itu semuanya ta'ul fa'il. Kenapa ada ta'nya semua? Tu, ta, ti. Itu disebut ta'ul fa'il. Bita fa'ata wa'atat wa yaf'ali wa nuni akhirnya menjadi tanda fi'il itu apa? Bita fa'alta, ta'ul fa'il. Kalau ada ta'ul fa'il, ah, berarti itu fi'il. Ya. Zahabta, ya, dhamir muttasil, anta tadinya anta, ta'nya itu sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Paham ya? Kemudian zahabtum. Zahabtum, zahaba ma'ruf. Kemudian ada tu. Ah, tunya itulah dhamir muttasil yang sebagai fa'ilnya. Tu. Loh, kan itu tum. Mimnya dikemanain? Mimnya alamatul jam'i. Ini tanda ta'ul fa'il yang dia jama'ah. Jama'ah laki-laki. Ya, jama'ah laki-laki. Mimi adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Lebih tepatnya tanda jamak bagi mudzakkar. Kalau tanda jamak bagi muannas itu mah nunu niswah. Ya, nunu niswah. Zahabti, zahabti fi'il ma'ruf, ya zahaba. Kemudian bersambung dengan ti. Yang ti-nya pun itu dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Yang itu adalah aslinya anti. Yang t-nya itu sebagai fa'il. Ya, t-nya sebagai fa'il untuk mukhatabah, untuk anti. Kemudian zahabtunna, zahabtunna. Ma'ruf awalnya adalah fi'il zahaba. Fi'il zahaba. Kemudian ada tu, tu-nya ta'ul fa'il lagi. tu itu adalah taul fa'il. Tunna alamatul jam'i, yakni alamatul jam'i inas, tanda jamak bagi wanita. Maka ini fi'ilnya adalah untuk antunna. Ya, untuk antunna. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir muttasil tu. Dhamir muttasil tu. Kadang-kadang ya, digabung saja. Dhamir muttasil tunna. Kadang itu digabung, tidak dipisah. Kalau penjelasan pisahnya seperti ini. Tunya fa'il, dhamir muttasil yang sebagai fa'il. Nunnya alamatul jam'i, tanda jamak, ini tanda jamak wanita. Zahabtu, zahaba ma'ruf fi'il. Tunya dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi yang sebagai fa'il. Ya, dia dhamir muttasil yang sebagai fa'il. Zahabna, zahabna ma'ruf. Zahaba awalnya fi'il, nanya, nah, itu dhamir muttasil yang sebagai fa'il adalah na. Paham ya? Ringkasnya bahwa yang bersambung dengan fi'il ini bisa dua macam. Bisa dhamirun mustatirun, bisa dhamirun muttasilun. Kalau dia tidak kelihatan maka dhamirun mustatirun. Seperti fi'il zahaba yang itu ada dhamirun mustatirun huwa. Ya, dan juga fi'il zahabat dhamirun mustatirun hiya. Loh, itu kan ada ta-nya, itu bukan fa'il, bukan dhamir, tapi alamatut ta'nits. Sedangkan yang selainnya dhamirun muttasilun. Ya, kenapa dia dhamirun muttasilun? Karena wujud nyata, kelihatan bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'ilnya, maka dia dhamirun muttasilun. Bisa dia tu, bisa dia ta, bisa dia ti, bisa dia tum, bisa dia tunna, bisa dia na, bisa dia wawul jama'ah. Semuanya adalah dhamirun muttasilun yang sebagai fa'il. Yang sebagai fa'il. Gampang kan ya? Gampang insyaallah. Praktek tamrin rabi', ayyinil fa'ila. Ayyin maman ayyin? Tentukan. Tentukan al-fa'ila. Fa'ilnya fima yadi. Berikut ini ya, tentukan mana yang sebagai fa'ilnya. Hah? Ayyini ya, tasydid. Ayyinil fa'ila fima yadi. Tafadhal akhiri. Qara'tu ana. Mana fa'ila? Fa'ila tu. Tu. Ya, fa'ila adalah tu. Dia dhamir jenis apa? Muttasil, dhamir muttasil, sahih. Ada di pada hu? Jalasna. Jalasna. Fa'ilnya nun iswah. Ah, na. Nun apa itu? Nun takalim. Iya, jamaah mutakallimin. Ya. Mana fa'ilnya adalah na. Fa'ilnya apa? Na. Na, menunjukkan kepada jamaah mutakallimin. Sahih ada tiba ada hu? Sami'ti fa'il ti. Ti, ya, fa'ilnya adalah ti. Jenis dhamir apa tuh? Dhamir muttasil, sahih. Dhamir muttasil. Ada tiba ada hu? Fa'il tu. Fa'ilnya mana? Tu. Tu. Nanya? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i, sahih. Nanya alamatul jam'i. Bisa dipisah seperti itu. Tunya fa'il, dhamir muttasil sebagai fa'il, nunnya alamatul jam'i. Kadang sebagian kitab Arab menggabung tunna dhamirun muttasilun yang sebagai fa'il. Kadang seperti itu. Naam, ada tiba ada hu? Dakhalu. Mana fa'il lah? Wawu, wawul jama'ah. Ya, dhamir apa tuh? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil, sahih. Jenis dhamir muttasil. Ada tiba ada hu? Ahidi. Hafidna. Hafidna. Mana fa'ilnya? Na. Na sahih. Fa'ilnya adalah na nunun niswah. Nun niswah. Ada di ba'dahu? Akaltum. Fa'ilnya tu. Fa'ilnya tu. Mimnya? Mim jama'ah. Mimul jam'i. Mimul jam'i. Kalau alamat, yakni ta alamatul ta'nith, mim alamatul jam'i, nun alamatul jam'i bagi wanita, itu kalau dia dipisah, la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Dia kalau dipisah, yakni ta tadi, ta ta'nith mim mimul jam'i nun niswah yang alamatul jam'i, semuanya ini ketika sudah jelasin kan fa'ilnya tunya tunya tunna, ini enggak ada fa'il atau dari mustatir. Adapun ini kalau gitu gimana posisinya, apa di i'rab la mahalla laha min al-i'rab, dia enggak ada posisinya dalam i'rab. Dia hanya tanda. Dia hanya tanda. Tidak ada posisinya dalam ihram. Semuanya itu. Bukan sebagai fa'id. Bukan fa'id. Bukan maf'ul bih. Bukan. Kalau gitu dia apa? Hanya alamat saja. Tanda saja. Yang tidak punya posisi dalam ihram. Paham ya? Iya, kalau dipisah. Tapi kadang sebagian i'rab ada yang menggabung tum. Kadang sebagian kitab ada yang menggabung tunna, kadang ya. Tapi ini kitab ini yang bagian mazhab memisah boleh juga. Karena di kitab lughah pun ada yang memisah seperti ini. Sebenarnya bisohi yang dipisah. Bisohi yang dipisah, yang menggabung itu hanya untuk memudahkan pemula. Siapa tadi lanjutnya? Ya. Fathah fa'ilnya dhamir mustatir. Mustatir, dhamir mustatir takdir hu. Huwa sahih. Ada apa ada hu? Fa'ilnya tu. Fa'ilnya tu. Kemudian sebentar. Tu nanya apa? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i sahih. Ada apa ada hu? Fa'il adalah ta. Ya, sahih. Ada di ba'dahu? Ghasalat. Ghasalat. Alamatul ta'ani. Fa'ilnya mana? Anti. Hah? Anti. Anti. Fa'ilnya ta. Ta itu fa'il. Hah? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ini ghusalat. Fa'ilnya mana? Iya. Kalau gitu fa'ilnya mana? Iya. Fa'ilnya kelihatan tidak? Tidak. Tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan namanya dhamir mustatir, ya. Kalau tidak kelihatan wujud fa'ilnya, maka fa'ilnya dhamirun mustatirun. Aslinya apa? Aslinya hiya. Karena ada alamatut ta'nith. Tapi alamatut ta'nith bukan fa'il. Ya. Ada di padamu? La'ibu fa'ilnya wawu. Fa'ila wawul jama'i. Ya, wawul jama'i atau wawul jama'ah sama saja. Ya, dia adalah fa'ilnya. Ada di padamu? Ya, kona fa'il nomin mustadir takdiruhu takdiruhu. Takdiruhu huwa sahih. Fa'il dhamir mustatir. Ada di mana hu? Walaupun fa'iluhu dhamir mustatir. Takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya sahih. Fa'il dhamir mustatir. Kenapa? Enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Maka fa'ilnya yang tidak kelihatan dhamir mustatir. Lo itu ada ta, itu bukan fa'il, tapi alamatut ta'nits ya. Paham ya? Insyaallah. Tsumma nuwasil ila tamrin al-khamis min ad-dhamairil muttasilati. Ah, ini bahasan dhamir muttasil. Dhamir muttasil apa saja sih? Dhamir muttasil di antaranya at-ta, yakni ta'ul fa'il tuh. Itu namanya ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il mutaharrikah. Yang namanya ta'ul fa'il pasti mutaharrikah, bertarokah ya, punya harokah. Lo yang sukun gimana? Ta'ul sakinah itu mah ta'ul fa'il. Kalau ta'ul fa'il pasti dia mutaharrikah tun. Mutaharrikah tun. Oh. Dia pasti mutaharrikah tun. Punya harokah. Ya, waktu tadi cuma tuntunna. Itu ta'ul fa'il. Dia berharokan. Atta kama naqra atta'u kama fi dhahabta dhahabti dhahabtu dhahabtum dhahabtunna. Atta'u kama fi dhahabta dhahabti dhahabtu dhahabtum dhahabtunna. Tu ti tu ta tum tunna. Itu semuanya adalah domir muttasilnya. Domir muttasilnya. Ya, dia fa'ilnya. Dan dia sebagai fa'ilnya fil kalam. Domir muttasil ada yang wujud al-wawu. Naqra al-wawu kama fi dhahabu. Al-wawu kama fi dhahabu. Ya, waw itu juga jenis domir muttasil. Domir muttasil untuk hum. Ya. Dan dia mabniun ala sukun. Mabniun ala as-sukun. Dan dia sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Alladhi ba'dahu an-nunu kama fi dhahabna. An-nunu kama fi dhahabna. Ini yang nun niswah sendirian. Dia sebagai dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang sekaligus sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Nun niswah yang tanpa ta ya. Kalau yang ada ta mah itu yang fa'ilnya adalah ta-nya. Kalau ini enggak, maka ini fa'ilnya adalah nun niswahnya. Ya. Kalau tunna tu-nya itu fa'ilnya, nun tasydidnya alamatul jam'i. Na kama fi dhahabna. Na kama fi dhahabna. Nah, na-nya ini pun dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang dia diperuntukkan untuk nahnu ya. Dan dhamir muttasilnya juga sebagai fa'il. Idzan kullu hadhihi dhamair takunu fa'ilatan. Semua dhamir muttasil ini dia bersambung dengan fi'il dan sekaligus sebagai fa'ilnya. Sekaligus sebagai apa? Fa'ilnya. Paham ya? ثم التمرين السادس تأمل ما يلي أين حامد نقرأ أين حامد خرج أين حامد خرج أين آمنة خرجت أين آمنة خرجت أين حامد خرج hanya dijawab dengan خرج. Lo mana kok Hamidunnya kagak disebut? Nggak apa-apa karena kata خرج sudah mengandung fa'il. Loh apa? Mana fa'ilnya enggak kelihatan? Memang enggak kelihatan. Itu namanya fa'il berupa dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun yang aslinya adalah huwa. Takdiruhu huwa. Fa'ilnya memang dhamirun mustatirun, tidak kelihatan, tapi dia ada. Tapi dia ada yang tersembunyi di dalam fi'ilnya takdiruhu huwa. Maka jawaban kharaja saja sudah cukup. Aina Aminah tu di mana Aminah? Jawabnya kharajat. Kharajat kharajanya ma'ruf dia fi'il Adapun taknya alamatu ta'nis. Loh fa'ilnya mana? Fa'ilnya tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, namanya domirun mustatirun. Takdiruhu hiya. Ya, takdiruhu hiya. Ya, fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Loh, kenapa domir mustatir? Karena enggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan, takdiruhu hiya. Ya, maka ringkasnya bahwa yang bersama fi'il, ya, itu bisa mengandung fa'ilnya. Yang fa'ilnya bisa berwujud domir muttasil. Domir muttasil apa? Kalau kelihatan nyata jelas bersambung dengan fi'ilnya. Berarti itu fa'il dalam wujud domir muttasil. Apakah tu, apakah ti, apakah ta, apakah tumma, apakah tum, apakah tunna, apakah na, apakah wawul jam'i, ya, atau na pendek maupun na panjang. Itu semuanya fa'il yang berupa domir muttasil. Sedangkan kalau tidak kelihatan, maka itu namanya fa'ilnya domirun mustatirun. Bisa untuk hiya, bisa untuk huwa. Lihat saja, ada alamat ta'nits tidak? Kalau ada alamat ta'nits berarti hiya. Kalau tidak ada berarti huwa. Wa bihadza intahaina min hadza ad-dars ats-tsamin. Ya, ini dars tentang ats-tsamin, yakni domir yang sebagai fa'il. Hanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.